tersisi sendiri di pinggir sana. Kau tiada lagi di sampingku berbicara menyalakan api. Jika kau di sampingku tutupmu ku anggap bisu. Tingkahmu untukku sumbang bagi diriku. Harapanmu padaku tidak ku indahkan. Nasihat